Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Masih dalam bab taubah, dan kita sudah membaca hadis Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sudah ada yang hafal? Ada yang siap setor? Hah? Bismillah. Rajulun innaha malakun fi surati Adam faja'aluhu bainahum. Faqasu نعم جزاك الله خير بارك الله فيك وفي حفظك. Sudah? طيب. Dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulu sebelum kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, rajulun qatala 99 nafsa, ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya, mencari informasi tentang siapa orang yang paling berilmu di masa itu. Dia bertanya, fadulla ala rahibin, ditunjukkan, diarahkan kepada seorang rahib, yaitu seorang ahli ibadah. Fa'atahu, kemudian didatangi dan bertanya, innahu qatala 99 nafsa, sesungguhnya dia ini telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah masih ada taubat bagi orang ini? Enggak macam-macam, 99 orang jiwa yang dia bunuh, dia tumpahkan darahnya. Siapa yang enggak menganggap besar hal seperti ini? Faqala, orang ini mengatakan, ar-rahib, la, enggak ada taubat bagi dia. Sudah terlalu banyak jiwa yang dia bunuh, enggak ada bagi taubat. Faqatala, fakammala bihi mi'ah, dibunuh sekalian sama dia. Akhirnya apa? Sempurna 100 orang, 100 jiwa yang dia bunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, dia bertanya lagi, siapa ahlul ilm, yang paling berilmu, yang paling a'lam, yang paling faham ilmu agama di muka bumi ini siapa? Fadulla ala rajulin alim, kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim, berilmu, bukan rahib, bukan ahli ibadah, alim. Dan inilah yang dia cari. Faqala, kemudian dikatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah, dia ini sudah membunuh 100 jiwa. Tadi 99, karena rahibnya dibunuh jadi 100. Dia sudah membunuh 100 jiwa. Apakah ada taubat bagi dia? Faqala na'am, sang alim mengatakan, iya, ada taubat bagi dia. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa dan siapa yang menghalangi dia antara dia dengan taubat? Siapa? Artinya apa? Pintu taubat sangat terbuka lebar. Siapa yang bisa menghalangi seorang dari taubat? Intolik, kemudian sang alim tidak diam di situ, tidak hanya sampai di situ, memberikan nasihat dan arahan. Intolik ila ardi kada wa kada, pergi kamu ke bumi ini dan ke negeri itu dan negeri ini. Fa inna biha unasan, karena di negeri tersebut atau di kota tersebut, di sana terdapat manusia, orang-orang, ya'budunallaha ta'ala, yang mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka ini ahli ibadah, orang-orang soleh mereka ini. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Wala tarji' ila ardik, dan janganlah kamu kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu, sesungguhnya negeri malah negeri yang jelek. Dinasihatkan untuk apa? Pergi, meninggalkan negerinya yang jelek untuk mendatangi negeri yang baik penduduknya. Fantalaqa, kemudian orang ini mendengarkan nasihat dari sang alim, pergi. Sampai pada pertengahan perjalanan, atahul maut, datang kepadanya kematian, meninggal orang ini. Sampai pada pertengahan perjalanan, di saat meninggal di pertengahan perjalanan, ikhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab, ikhtasam, saling berebut ini, malaikatul rahmah dengan malaikatul adab, Mau dibawa siapa ini orang ini? Malaikat rahmatkah yang pantas membawa atau malaikatul azab? Ikhtasam bainahuma. Saling berebut di antara mereka. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmah mengatakan, orang ini datang ke negeri yang baik dalam kondisi taiban, bertaubat kepada Allah. Artinya benar-benar bertaubat dia, enggak main-main. Taiban, muqbilan. Artinya betul-betul ingin menghadap, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbihi ilallahi taala. Malaikatul azab menjawab, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia ini enggak pernah berbuat baik sama sekali. Nah. Maka dengan hikmah dan rahmat Allah, fa'atahum malakun fi suratin adami. Allah mengutus tentunya seorang malaikah dengan wujud, dengan surah adami manusia, menjadi penengah bagi kedua malaikat yang sedang merebutkan mayit ini tadi, jenazah orang yang meninggal tadi. Kemudian mengatakan, qisu ma bainal ardain. Coba diukur. Coba diukur. Qisu, diukur. Ma bainal ardain, di antara dua ard, dua negeri ini. Kemana yang lebih dekat jaraknya? Ini kan dia di pertengahan perjalanan posisi. Disuruh diukur, qisu, untuk dicek, dilihat mana yang lebih dekat jaraknya. Fahualah. Yang lebih dekat itu yang berhak untuk membawa malaikatul rahmah atau malaikatul azab. Faqasu, diukur. Fawajadu adana ilal ardillati arad. Ya subhanallah. Setelah diukur, kedua malaikat ini mendapati ternyata orang ini posisinya lebih dekat dengan negeri yang dia tuju. Berarti negeri apa? Negeri kebaikan. Negeri yang dinasihatkan oleh orang alim tersebut. Maka diambillah oleh malaikatu ar-rahmah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, fakana ilal qaryati salihah aqraba bisyibrin. Jarak antara dia ke negeri yang saleh itu lebih dekat. Jaraknya apa? Syibr, sejengkal. Cuma sejengkal. Nah, faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah dia sebagai ahlu ard tadi yang baik. Dalam riwayat sahih yang lain, fa'auhallahu ta'ala ila hadhi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi. Dalam riwayat yang lain, coba perhatikan bagaimana rahmat dan fadl Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang betul-betul menginginkan kebaikan. Allah akan menyambut. Kita sudah lewat pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Allah sangat senang, gembira dengan hamba yang bertaubat. Ini bagaimana Allah betul-betul cinta dan sayang kepada hambanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah mewahyukan, memerintahkan kepada ard negeri yang jelek untuk menjauh, dan yang salehah untuk mendekat. Nah, waqala qisu ma bainahuma, kemudian baru diperintahkan untuk mengukur. Jadi jaraknya dia yang ke negeri yang saleh itu lebih dekat daripada negeri yang syar, karena Allah menyuruh dia untuk menjauh. Nah, fawajaduhu ila hadhi aqrab bisyibrin faghufira lahu. Maka mereka mendapati ternyata lebih dekat kepada negeri yang baik dengan jarak syibr, sejengkal. Maka Allah ampuni dia. Naam. Fabarakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini terdapat sekian fawaid. Kita baca penjelasan Syekh Al-Alami Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, naqalal muallifu rahimahullah an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa ila akhir hadis. Muallif rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda sebagaimana hadis yang telah kita baca, Orang tersebut, kata beliau rahimahullah, nadima, menyesal. An-nadam di antara syarat dari syurut apa? At-taubah, menyesal. Wa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian dia bertanya, karena dia sudah menyesal, merasa dia itu bersalah, ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanya, siapa a'lam ahlil ard? Orang yang paling berilmu di muka bumi ini siapa? Nah, ingin bertanya, apakah dia itu ada taubat, apakah tidak? Fadulla ala rajulin, kemudian ditunjukkan kepada dia salah seorang, yang mana adalah rahib, yakni abidan, yaitu seorang yang ahli ibadah. Walakin la ilma indahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia seorang abid tapi enggak punya ilmu. Bukan seorang yang alim, hanya apa? Abid. Ahli ibadah, tekun ibadah. Falamma sa'alahu qala innahu qatala 99 nafsan fa hal min taubah. Kemudian dia ditanya, bertanya kepada orang ini bahwa, atau ditanyakan kepada ar-rahib bahwa orang ini telah membunuh 99, apakah baginya taubah? Fasta'zama ar-rahib hadza dzam, ahli ibadah. Ahli ibadah itu kan jauh dari maksiatnya. Jadi ketika mendengar 99 sudah dibunuh, gimana kira-kira? Istagham, menganggap besar. Luar biasa, 99 sudah dia bunuh. Nah, maka dia mengatakan laisa laka taubah, enggak ada taubat kamu. Nah, fa ghadiba ar-rajul, marah orang ini. Izzaj, yakni gelisah. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian. Wa qatala ar-rahib fa atamma bihi 100 nafs. Akhirnya sempurnalah 100 jiwa. Kemudian dia bertanya lagi, siapa ahlul a'lamu ahli, orang yang paling berilmu di muka bumi ini siapa? Fadulla ala rajulin alim. Kemudian ditunjukkanlah kepada seorang yang alim, kemudian ditanyakan, maka orang itu menjawab na'am. Siapa yang menghalangi antara dia dengan taubah? Babu taubah maftuh, pintu taubat terbuka. Walakin idhab ilal qaryatil fulaniyah fa inna fiha qauman ya'budunallah. Tetapi pergilah kamu ke kampung al-fulaniyah, enggak disebutkan nama kampungnya, karena padanya kaum, suatu kaum yang mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Selamatkan dirimu, pergi kamu ke negeri yang baik. Kalau kamu tetap di sini, maka apa? Kamu enggak susah untuk berubah, karena lingkungan tidak mendukung. Pergi ke tempat yang baik, karena dengan lingkungan yang baik mendukung seseorang untuk apa? Menjadi baik. Maka walhamdulillah. Dengan ini kita semua mengingat dan menyadari, bersyukur adanya ma'had, lingkungan yang baik yang terjaga. Walhamdulillah, semoga Allah selalu jaga. Nah, bersyukur nikmat. Nah, berbeda kalau misalkan kita selalu hidup di luar, enggak pernah ke pondok, misalkan kita yang di luar, yang tinggal di luar ma'had. Dengan kondisi yang begitu, mungkin semangat ibadah atau kualitas iman itu mudah turun karena kondisi yang seperti itu. Nah, berbeda dengan di ma'had, atau mungkin sering ke ma'had, masih insya Allah masih bisa terjaga. Mungkin minimalnya sholat sunnah ba'da salah. Sholat sunnah, karena semua sholat sunnah terpancing, menyemangati untuk apa? Sholat sunnah. Dan banyak hal lainnya. Perhatikan hadis ini. Kata beliau rahimahullah, wal ardul lati kana fih, dan negeri atau kampung yang dia tinggali, ka'annaha, sepertinya, kata beliau, wallahu a'lam, daru kufur, negeri kafir, atau mungkin kemaksiatannya banyak di situ. Fa'amarahu hadzal alim, maka seorang alim tersebut memerintahkan dia, an yuhajira, untuk berhijrah. Nah, untuk berhijrah. Bidinihi ila hadhil qaryatil lati ya'budu fiha Allah azza wa jalla. Untuk dia berhijrah dengan agamanya, membawa agama dia. Artinya apa? Untuk menyelamatkan agama dia, dia harus hijrah. Kalau tetap di situ, hancur agamanya dia. Maka diperintah untuk pergi kamu, jangan di sini. Nah, ini yakni negeri mungkin itu negeri ma'asi atau negeri kufur, kekafiran yang lebih nampak daripada keislamannya, disuruh pergi orang ini untuk menyelamatkan apa? Agamanya. Pembahasan hijrah mungkin sudah lewat pada pelajaran apa? Pada pelajaran al-usul ats-tsalatsah. Bisa dibaca kembali bagaimana hijrah, bagaimana hukum hijrah. Nah, bagaimana orang yang safar ke negeri kafir, bagaimana seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, bisa dimurojaah kembali dari pelajaran yang telah lalu. Jadi biar apa? Tidak berdebu bukunya. Tidak tersimpan di rak dengan rapi dan indah. Nah, dibaca kembali. Taib. Kemudian, fakharaja taiban. Orang ini mendengarkan. Seorang yang mukbil. Orang yang betul-betul menginginkan kebaikan. Yakbalun nasih. Menerima nasihat dari seorang alim. Betul-betul ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Fakharaja taiban. Orang ini keluar dari negerinya dalam keadaan taiban, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiman. Menyesal. Menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Muhajiran bidinihi. Hijrah. Dengan agamanya. Demi menyelamatkan agamanya, dia pergi. Ilal ardillati fihal qawm. Ke negeri, ke kampung yang padanya satu kaum yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi muntasafit tariq. Dan di pertengahan perjalanan, atahul maut. Kematian mendatangi dia. Naam. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Naam. Kemudian terjadilah ikhtasam, perebutan antara malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Karena kata beliau, al-kafir, orang yang kafir, wal-iyadu billah, rohnya akan diambil, akan dibawa oleh siapa? Malaikatul azab, wal-iyadu billah. Wa nasallallahu salama wal-afiyah. Wal-mu'min, dan seorang yang mukmin akan diambil oleh malaikatul rahmah. Fahtasamu. Malaikatul azab taqul innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikatul azab mengatakan dia ini enggak pernah beramal kebaikan sama sekali. Berarti memang kehidupannya apa? Tidak baik. Nah, kehidupan dia kurang bagus atau tidak bagus. Kata beliau, malaikatul azab mengatakan bahwa dia tidak pernah berbuat baik sama sekali, yaitu ba'da taubatihi ma'amila khairan. Kata beliau rahimahullah, yaitu setelah taubatnya, bukan di masa hidupnya, setelah taubatnya. Setelah taubatnya, dia gak pernah berbuat baik sama sekali. Nah, berarti apa? Allah ampuni dosanya, tapi amalan kebaikannya belum ada. Nah, amalan kebaikannya belum ada. Setelah dia bertobat, dia langsung pergi. Enggak kemudian misalnya sholat atau apa, berbuat baik. La. Wa malaikatur rahmah taqul innahu taba wa ja'a nadiman taiban. Malaikatur rahmah mengatakan dia ini datang dalam keadaan menyesal. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah husumah di antara mereka. Maka Allah mengutus kepada mereka malaikat untuk menghukum, untuk menjadi hakim di antara keduanya. Faqala qisuma bainal ardhain fa ila ayyatahuma kana aqrab fa huwa lahu ay fa huwa min ahliha. Suruh diukur seperti tadi dalam hadis. yang kemudian setelah diukur ternyata lebih dekat kepada negeri atau kampung yang baik. Kata beliau rahimahullah, fa fi hadza dalilun ala fawaid katsirah. Maka dalam hadis ini terdapat dalil atas fawaid, faedah-faedah yang banyak. Di antaranya, annal qatil lahu taubah. Orang yang membunuh, al-qatil, itu baginya taubat. Al-qatil lahu taubah. Orang yang telah membunuh itu ada masih bisa bertaubat. Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah, syirik besar, wa yaghfiru dan mengampuni dosa-dosa di bawah itu dengan kehendak Allah Subhanahu, bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fik, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa maduna syirik, apa-apa dosa yang di bawah kesyirikan, syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni apapun itu. Namun tentu seorang muslim, seorang mukmin tidak kemudian bermudah-mudahan. Nah, ketika dia berbuat dosa besar, uqul walidain, durhaka kepada orang tua, membunuh, atau syurbul khamr, minum khamr, atau maksiat besar lainnya, tapi itu di bawah syirkun akbar, ketika di dunia taubat terbuka, walaupun syirik besar taubat terbuka. Nah, tetapi yang jadi masalah ketika dia sudah mati tapi dia belum bertaubat. Ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika dia sudah membunuh, misalkan ada orang membunuh, kemudian dia enggak lama setelah itu dia mati, belum bertaubat atas maksiat yang dia lakukan. Maka yang seperti ini masuk pada ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih di bawah syirik dosanya. Sehingga apa? Di yaumul qiyamah ada kemungkinan dengan kehendak Allah, Allah akan ampuni tanpa diazab orang tersebut. Walaupun telah membunuh, walaupun telah mabuk, melakukan dosa besar, durhaka kepada orang tua misalkan, atau yang lainnya dari dosa-dosa besar, maka apa? Ada kemungkinan dengan kehendak Allah, Allah akan ampuni di yaumul qiyamah. Syirik besar? La. Syirik besar? Tidak. Harus dengan taubat. Maka yang kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya'ni maduna syirik fa innallaha yaghfiruhu idza syaa. Yang dibawa kesyirikan, dibawa dosa syirik, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Yaitu nanti di akhirat nanti, ketika dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Ketika di dunia dia bertaubat, babu taubah maftuh. Pintu taubat terbuka lebar, walaupun berbuat syirik besar, pintu taubat terbuka lebar. Jangan difahami berarti kalau dosa syirik gak ada taubat. Lah, bukan itu. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah adalah ketika dia berbuat maksiat dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Mafhum? Mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka kalau itu dosa di bawah syirik, Allah Subhanahu wa taala ada kemungkinan akan ampuni. Tapi kalau syirik besar, lah. Tapi kalau itu masih di dunia dan dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima. Walaupun syirik besar yang dia lakukan, Allah menerima taubatnya. Nah, sebagaimana hadis bitaqah. Teringat hadis bitaqah, hadis kartu yang seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 99 gulungan kertas. Yang satu kertasnya, satu gulungannya kalau dibentangkan sejauh mata memandang, isinya dosa. Nah, isinya dosa. Ini punya 99. Tetapi tidak ada dosa syirik besar. Dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, bersih dari itu. Ditimbang satu timbangan ditaruh padanya 99 kertas, satu lagi diberi apa? Bitokoh, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, dan lebih berat. 99 ini lebih ringan. Maka dengan rahmat dan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni. Gak diadab hamba ini, Allah ampuni. Maka langsung masuk jannah. Nah, maka jangan sampai difahami bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ketika di dunia, bagi yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Ayat ini membahas apa ketika setelah mati. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Naam. Wa hadza alladhi 'alaihi jumhuru ahli al-'ilmi, dan inilah yang disepakati oleh jumhur ahlul ilm. Dan disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa al-qatil, orang yang membunuh, tidak ada baginya taubat. Pendapat Ibnu Abbas berdalil wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menjanjikan kepadanya azab yang pedih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walakin ma dhahaba ilaihi al-jumhur huwal haq. Tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur adalah itu yang hak, yang benar. Adapun riwayat Ibnu Abbas, maka bisa kita fahami bahwa tidak ada taubat bagi al-qatil, bagi yang membunuh, binisbati lil maktul, jika itu dinisbatkan kepada orang yang dibunuh. Dia gak ada taubat, dia gak bisa bertaubat kepada orang yang telah dia bunuh. Kenapa? Sudah mati. Bagaimana meminta ridhonya? Urusannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-qatil, karena orang yang membunuh, al-qatil, itu kaitannya dengan tiga hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua maktul yang dia bunuh, yang ketiga awliyaul maktul, wali orang yang dia bunuh. Nah, wali orang yang dia bunuh. Tiga hak. Adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak diragukan, Allah akan mengampuni. Babu taubah maftuh. Nah, karena Allah mengatakan yulqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka berasrafu, yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dilarang, diharamkan. Tidak boleh seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu, larangan. Maka diharamkan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, kata Allah. Nah, maka yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa dibawa ke arah bahwa tidak ada taubat bagi qatil, yaitu kembalinya kepada maktulnya. Dia enggak bisa meminta kepada maktul untuk diridhokan, enggak bisa, karena sudah enggak ada, sudah mati orang ini. Kepada Allah terbuka, kepada auliyaul maktul masih terbuka, bisa meminta maaf kepada keluarganya dan seterusnya. Nah, toyib, semoga bisa difahami. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita semua dan saudara-saudara kita dari segala kejelekan dan keburukan, dijauhkan dari as-sayyi'at dan dijauhkan dari al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian yang mendadak dan su'ul khatimah. Wa nas'alullah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amal ibadah dan mengampuni segala dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya, Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin. Allahumma amin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.